بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang besar. Allah memberikan hidayah, membimbing kita dengan ilmu, mengenal Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk berislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memeluk agamanya, satu-satunya din, agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, mewafatkan nabinya yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan syariatnya, menutup para nabi dan rasul dengannya. Sebagai syariat yang sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan Islam, agama kalian. Ya Allah, aku sempurnakan nikmat ini bagi kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama ini bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmat ini bagi kalian. Wa raditu lakum al-islam dina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Syariat Islam ini telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Walhamdulillah. Kepada murid-muridnya, generasi terbaik umat ini, as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, yang dikenal sebagai salafun as-salih, panutan kita, tersisa bagi kita adalah mempelajari agama ini, mempelajari syariat ini, mempelajari dinul Islam, mempelajari hukum-hukum Islam. Meliputi ahkam yang sifatnya i'tiqadiyah, hukum-hukum Islam yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita yakini sebagai akidah kita, wajib kita yakini perkara-perkara akidah, Begitu pula hukum-hukum Islam yang sifatnya amaliyah, perkara-perkara amalan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat dan yang lainnya. Jika kita ingin meraih keselamatan dunia dan akhirat, kita ingin mendapatkan kebaikan, kuncinya adalah tafaqquh fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menjadikan dia faqih terhadap agama ini, berpemahaman, memahami agama ini, sehingga dia menjalani agamanya di atas faham yang benar, di atas ilm, bukan sekedar ikut-ikutan. Sebuah asar diucapkan oleh Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih. Kata Ali radhiyallahu anhu, "An-nasu thalath." Manusia itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan, tingkatan. Yang pertama yang beliau sebutkan, alimun rabbani, seorang alim rabbani, alim yang matang ilmunya, yang kokoh ilmunya, yang mentarbiah umat, mendidik umat, mengajari umat. Sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Mengajari mereka dari ilmu yang sederhana, meningkat ke ilmu, tingkatan ilmu berikutnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian melahirkan alim-alim berikutnya. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabili najatin. Muta'allimun ala sabili najatin, seorang yang belajar menuntut ilmu di atas jalan keselamatan, menuntut ilmu, mempelajari agamanya dari sumber yang benar, dari Al-Quran dan As-Sunnah, di atas faham pemahaman salafus salih, salaful ummah, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang pemahaman mereka pemahaman yang benar karena mereka difahamkan oleh Rasulullah SAW, diajari langsung oleh Rasulullah SAW yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, oleh karena itu, dalam perkara akidah, dalam perkara i'tiqadiyah, para sahabat salafus salih sepakat. Naam. Namun kemudian yang menimbulkan perselisihan adalah munculnya pemahaman-pemahaman yang baru yang keluar dari pemahaman mereka, keluar dari jalannya mereka. Sehingga inilah yang kemudian menimbulkan perpecahan umat. Sehingga di sana banyak jalan-jalan, banyak subul. Banyak subul keluar dari shiratul mustaqim. Inilah yang kemudian membawa orang-orang keluar dari jalan keselamatan. Maka bersyukurlah kita jika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sampai saat ini kita mempelajari jalan keselamatan Shiratul Mustaqim, dan kita mendengar hal-hal yang berbahaya yang menyimpang dari Shiratul Mustaqim, agar kita waspada, agar kita menjaga diri. Nah, kita menjauhinya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hamajun ru'a, orang-orang rendahan, atba'u kulli na'iq, pengikut setiap orang yang menyeru, mengajak. Yamiluna ma'a kulli rih, condong bertiup ke arah bertiupnya angin. Kemana ajakan itu dia pun ikut, tanpa punya pegangan yang jelas. La yalja'una ila ruknin wathiq, kata Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak bersandar kepada suatu pegangan yang kokoh. Ada yang mengajak ke sana ikut, ada yang mengajak ke sini ikut. Nah, karena tidak punya ilmu dasar pegangan yang kokoh. Nah, ini tingkatan orang-orang yang rendah. Nah, dan banyak orang yang seperti ini dalam kebingungan. Dalam kebingungan, tidak mengerti kemana dia harus menapakkan kakinya dalam menjalani agama ini. Begitu banyaknya seruan-seruan, begitu banyaknya kelompok-kelompok, begitu banyaknya jalan-jalan yang diserukan, yang ditawarkan. Barakallahu fiikum. Karena itu sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menghadiri majelis, majelis ilmu seperti ini. Naam, dalam rangka menapak jalan keselamatan di atas Shiratul Mustaqim. Dengan harapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Naam. Musuh, yaitu iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, wali-walinya dari kalangan syaitan, al-jin wal-ins, dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti untuk berupaya menjerumuskan Bani Adam, menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, untuk masuk dalam kelompok mereka, untuk kemudian masuk dalam neraka jahannam i'adzan billah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai sekalian Bani Adam, jangan sekali-kali kalian difitnah oleh syaitan. Difitnah oleh syaitan. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian dari jannah, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang dengan itu berakibat pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk menutup auratnya lepas sehingga kemudian terlihat auratnya, kemudian dikeluarkan dari jannah, diturunkan ke bumi. Itu dengan makar, dengan tipu muslihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat pada Adam dan istrinya Hawa tinggal dalam jannah untuk menikmati apa yang ada dalam jannah, namun Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati satu pohon. Naam. Allah Subhanahu wa taala melarang dari satu pohon. Apa nama pohon itu? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pohon itu, Allah melarang Adam alaihi salam dari pohon itu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita apa namanya. Menunjukkan tidak penting bagi kita untuk mengetahui namanya. Kita tidak perlu takalluf, tidak perlu membebani diri, memaksakan diri untuk mencari-cari apa namanya. Ini yang benar. Naam. Seperti kata Imam Imam Al-Mufassirin Ibn Jarir At-Tabari. Naam. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarangnya dari pohon itu. Kemudian dikarenakan iblis yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari langit, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam dengan dalih, dengan kias yang batil, dengan dalih bahwa dia lebih mulia daripada Adam karena diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan inilah awal adanya qiyas, qiyas yang batil, analogi yang batil yang dicontohkan oleh iblis ketika itu untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kemudian dia bersumpah, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan Bani Adam semampunya. Naam. Sehingga tidak didapatkan mayoritas penduduk bumi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas penduduk bumi ini sesat. Hanya sedikit yang selamat. Naam. Iblis berhasil dengan tipu muslihatnya, dengan syubhat, mengatakan kepada Adam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu mendekati pohon itu, ya, karena Allah tidak ingin kamu menjadi malaikat atau kamu kekal dalam surga. Naam. Sehingga lupa Adam. Nah, alaihi salatu wassalam. Nah, Allah Subhanahu mengatakan kepada kita, kepada anak keturunan Adam, jangan sampai kalian difitnah oleh syaitan sebagaimana dia berhasil memfitnah Adam dan Hawa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa bahayanya musuh yang satu ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian bersama dengan kelompoknya, bala tentaranya melihat kalian dalam keadaan kalian tidak melihat mereka. Nah, sementara dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa akan mendatangi dari arah kanan, dari arah kiri. Nah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri. Nah, seluruh cara akan diupayakan untuk mengajak kepada kesesatan, untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam apa yang diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu kita harus waspada. Naam. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Bada'ul Fawaid, menerangkan bahwa segala kejelekan di muka bumi ini sumbernya dari syaitan. Sumbernya dari syaitan, dan jenis-jenis kejelekan yang didatangkan oleh syaitan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya jenis-jenisnya, ya, apalagi bagian-bagian afrod dari jenis-jenis ini. Satu jenis kejelekan macam-macam bentuknya. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mungkin kita merangkumnya. Ini bisa dirangkum bahwa kejelekannya, ya, kembali kepada enam jenis. Enam jenis. Syaitan akan berusaha untuk mencapai target yang pertama. Itu yang pertama kali diupayakan. Jika tidak berhasil, akan melangkah ke target yang kedua. Dan seterusnya akan kita dengar. Nah, dia akan berusaha agar Bani Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala, keturunan Adam, berhasil dijerumuskan olehnya dalam salah satu atau lebih dari enam jenis tersebut. Yang pertama, target utamanya adalah agar Bani Adam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini target utamanya. Ya. Tidak ada yang tersisa setelah ini. Jika seseorang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini istirah iblis, syaitan. Iblis, syaitan akan beristirahat, merasa lega. Naam, akan merasa lega dengan itu. Nah, target utamanya tercapai. Dan orang ini yang berhasil dicerumuskan dalam kekufuran, dalam kesyirikan, kemudian akan menjadi wali syaitan. Akan menjadi wali syaitan. Nah, akan menjadi hizb, kelompok syaitan. Akan menjadi, ya, digunakan oleh syaitan sebagai penyeru du'at ila abwabi jahannam, mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Nah, kemudian yang namanya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan yang pertama yang dimaksud ini adalah syirik akbar. Syirik akbar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan yang lainnya. Ya, menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya atau dalam hal uluhiyah atau dalam hal al-asma wa sifat. Naam. Dan di sana ada syirik yang tingkatannya syirik kecil, namun merupakan wasilah faktor yang akan mengantar seseorang untuk terjerumus dalam syirik akbar. Nah, jika seseorang berdoa kepada selain Allah, artinya menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembeli untuk selain Allah, dan semisalnya, berarti dia telah melakukan syirik akbar, syirik besar. Dia menjadi musyrik, kafir dengan itu, keluar dari Islam, bukan lagi muslim. Naam. Oleh karena itu, ya, berhati-hati. Syirik kecil ini merupakan faktor wasilah yang akan menyeret ke sana. Naam. Sebagian orang misalnya, ya, mengenakan jimat dengan keyakinan bahwa ini merupakan faktor yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, namun ini adalah faktor, yang digantung ini adalah faktor. Nah, yang dengan sebab itu Allah menjaga, nah, berarti dia melakukan syirik kecil. Namun ini faktor wasilah yang akan menyeret, ya. Sebagian orang kemudian tingkatannya bergantung, benar-benar bergantung kepada jimat itu dan menganggap jimat itu punya kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi seorang musyrik, menjadi seorang kafir, bukan lagi muslim jika sudah demikian tingkatannya. Nah, ini yang pertama. Ya, target utamanya mengkufurkan Bani Adam. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan melangkah ke yang kedua, yaitu dengan tipu muslihatnya agar menjerumuskan Bani Adam ke dalam bid'ah. Nah, ke dalam bid'ah. Ya. Bid'ah adalah tariqatun mukhtara'ah fid din tudahi syari'ah yuqsadu bis suluki 'alayha al mubalaghatu fit ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Jalan, sistem yang baru yang diciptakan, yang diada-adakan, menyaingi, menandingi syariat. Dimaksudkan menjalani sistem ini untuk berlebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas dengan syariat. Syariat sudah kita dengar sempurna, Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan. Tinggal dipelajari, tinggal diikuti, tinggal dijalani. Syariat ini warisan, ilmu ini warisan. Nah, kita tahu bersama para nabi dan rasul tidak mewariskan harta. Kan begitu? Tidak mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Kita tinggal mewarisi. Bagaimana cara mewarisinya? Dengan belajar. ya, mengambil dari sumbernya yang benar, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dibangun di atas pemahamannya Salaful Ummah, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka adalah muridnya Rasulullah SAW yang diajari langsung Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pemahaman mereka benar. Nah, kita tinggal mewarisi ini, tidak butuh dan tidak perlu mengadakan yang baru, yang selain itu menciptakan hal yang baru, baik dalam hal akidah, ibadah, ya, dan yang lainnya. Tinggal mengikuti. Nah, namun, ya, ini salah satu tipu muslihat makar, ya, iblis, syaitan. Nah, sehingga muncullah bid'ah-bid'ah, muncullah ahlul bid'ah al-ahwa, pengekor hawa nafsu, ya, masing-masing mengikuti hawa nafsunya dengan bid'ahnya masing-masing, sehingga demikian banyak bid'ah, demikian banyak sistem-sistem baru. Nah, tidak puas dengan syariat ini. Naam. Tingkatan yang ketiga yang akan disebutkan yaitu dosa besar. Dosa besar, syaitan lebih menyukai mengajak, menjerumuskan Bani Adam kepada bid'ah sebelum dosa besar, kefasikan. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah karya Al-Lalaka'i rahimahullah, na'an al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, karena al-bid'ah la yutabu minha, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Ya, karena bid'ah pelakunya sulit diharapkan tobatnya. Nah, tidak bisa bertobat. Berbeda dengan maksiat. Ya. Oleh karena itu, kenyataan menunjukkan qalla min ahlil bid'ah man yatub, sedikit dari ahlul bid'ah, dari pengekor hawa nafsu, penganut bid'ah yang bertobat. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW pada hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, yang dikeluarkan pula oleh Diyauddin Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah, yasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Inna Allah ihtajazat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Inna Allah ihtajaz al-taubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat an kulli sahibi bid'ah, dari setiap penganut bid'ah, pelaku bid'ah. Allah menghalanginya untuk bertaubat, dikarenakan dia menuhankan hawa nafsunya. Menuhankan hawa nafsunya. Nah, siapa yang diharapkan bisa menyelamatkan dia? Siapa yang diharapkan bisa menasihati dia, mengajak dia kembali kepada siratul mustaqim setelah dia memilih menuhankan hawa nafsunya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila? Tidakkah kamu melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nah, dan meninggalkan syariat. Apakah kamu bisa menjadi wakil untuk menyelamatkan dia, mengajak dia kembali kepada yang benar? Tidak bisa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia. Nah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari taubat hatta, kata Nabi SAW, hatta yatroka bid'atah, sampai dia sendiri yang meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia sudah meninggalkan bid'ahnya, nah, kata Imam Ahmad rahimahullah menerangkan makna hadis ini, nah, bahwa Allah SWT menghalangi pelaku bid'ah, mengekor hawa nafsu itu dari taubat, kata Imam Ahmad, lam yuwaffaq littaubah, dia tidak diberi taufik untuk bertaubat. Hatta idza taraka bid'ata rubbama yuwaffaq littaubah, sampai jika dia sudah meninggalkan bid'ahnya, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ya akan memberi taufik kepadanya untuk bertobat. Ini pun mungkin, kata Imam Ahmad. Nah, oleh karena itu kita dengar tadi dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bid'ah ini lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Nah, perkata Ibnu Qayyim menyebutkan ini pada target yang kedua. Target keduanya iblis sebelum dosa besar. Naam. Barakallahu fikum. Ya, namanya bid'ah, agar kita juga tahu bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam, seperti dalam syarahnya terhadap kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, milik Imam Ahmad, dalam syarahnya Syekh Rabi' menyebutkan tiga tingkatan itu. Juga Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam kitabnya Idhaf Al-Uqul syarah Thalathatil Usul, ada tiga tingkatan. Yang pertama, bid'ah yang tingkatannya kufur, mukaffirah. Orang yang terjerumus dalam bid'ah ini kafir. Seperti contohnya bid'ah tarafud, bid'ahnya kaum Rafidah, bid'ahnya Khomeini dan kawan-kawannya. Nah, yang meyakini bahwa imam-imam mereka yang 12 itu memiliki kedudukannya lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan meyakini bahwa statement-statement imam-imam mereka, imam-imam Syiah Rafidhah, suci seperti kitab suci Al-Qur'an dan yang lainnya dari kesesatan mereka. Mereka bukan muslimun yang keyakinan ini. Nah, dan yang kedua, contoh yang lainnya adalah bid'ah Jahmiyah yang tidak menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apapun. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula bid'ah ekstrimnya kaum sufi yang dikenal dengan bid'ah Ittihadiyah Hululiyah, bahwa wujud ini hanya satu, semua wujud adalah wujudnya Allah, bahwa Allah ada di mana-mana, ini kufur. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala zatnya yang maha suci, zat Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Arasy makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan sebelum makhluk-makhluk yang lainnya, dan makhluk yang terbesar yang mengatasi Jannatul Firdaus. Kita ini di bumi, di atas kita langit, langit 7 lapis. Di atas langit jannah, surga. Surga pertengahan dan yang paling atas namanya Jannatul Firdaus. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, dan atap yang mengatapi Jannatul Firdaus, yang mengatapi Jannatul Firdaus adalah arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih istawa, berada, bersemayam, menetap di atas arasy, di atas sana tidak ada makhluk bersamanya, seluruh makhluk di bawahnya. Naam, Ini tadi contoh-contoh bid'ah yang menjadikan penganutnya hafir. Dan yang kedua bid'ah mufasiqah, bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, besar tingkatan dosanya, seperti bid'ah kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah bid'ah, kaum Asy'ariyah dan yang lainnya, ya. Dan yang terakhir adalah bid'ah yang tingkatannya dosanya kecil, saghirah. Nah, dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, seperti zikir jama'i, zikir berjama'ah secara serentak dengan satu komando. Nah, jika tidak berhasil, jika iblis berhasil target yang kedua ini, jika tidak, maka dia akan beralih ke target yang ketiga, yaitu dosa besar, berusaha untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kefasikan, kebair, dosa besar. Naam. Fanas'alullah salam wal afiyah. Kaum muslimin sekarang ini pada masa kita, mereka bermudah-mudahan, ya, dan menganggap biasa hal-hal yang itu pada masa sahabat, pada masa Rasulullah SAW, hal yang besar, merupakan dosa besar. Naam, seperti kata Anas radhiyallahu anhu, Innakum lata'maluna a'malan hiya fi nadarikum adaq minas sya'r wa kunna na'udduhu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, atau kama qala Anas radhiyallahu anhu. Kalian melakukan amalan-amalan, hal-hal yang menurut pandangan kalian itu biasa, itu ringan. Kalian memandangnya itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Lebih ringan dari sehelai rambut. Padahal kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang itu minal mubiqat, tergolong dosa-dosa yang membinasakan, menjerumuskan dalam neraka. Ya dan bidah, sekarang banyak kaum muslimin yang mengaku muslim tapi tidak sholat, tidak memperhatikan sholat. Nah, pada masa Nabi SAW, sampai-sampai orang yang sakit, yang lemah, dipapah ke masjid berjamaah. Nah, sekarang masjid-masjid kosong dari kaum muslimin. Kemana mereka di waktu-waktu sholat? Rasulullah SAW. Nah, ya, yang namanya penipuan, hal yang menjadi biasa. Pada Rasulullah SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna, barang siapa menipu bukan bagian dari kami, bukan golongan kami. Bukan berarti dikafirkan, tapi bukan golongan dari kami dalam hal itu. Ya. Karena Nabi SAW ya mengikuti jalan Nabi SAW, menjaga diri dari penipuan dan yang lainnya. Nah, kemudian jika tidak berhasil dari target yang ketiga, beralih ke target yang keempat, yaitu maksiat yang tingkatannya dosa kecil. Nah, saghira minas saghair. Nah, dosa kecil. Ya. Namun perhatikan bagaimana muslihat, tipu muslihatnya syaitan. Nah, seseorang melakukan dosa kecil, dijadikan dia terbiasa dengan dosa kecil itu. Ya, musir alaih, terus menerus dengan dosa kecil sehingga menumpuk dosa yang kecil, jika menumpuk menggunung menjadi besar, menjadi dosa besar jadinya. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, pelaku dosa besar yang dia khaif, dalam keadaan takut melakukan dosa besar itu, dalam keadaan dia takut, khawatir, ya, tidak tenang dia melakukan dosa besar itu. Ini kondisinya lebih baik daripada orang yang melakukan dosa kecil dalam keadaan dia biasa-biasa saja. Santai, terus diulangi. Padahal itu sudah menjadi dosa besar dalam keadaan dia tidak ada rasa khawatir. Nah, pelaku dosa besar, satu dosa besar dalam keadaan dia khawatir, tidak tenang, dalam keadaan dia ya risau dengan itu, takut dengan itu, ini lebih baik kondisinya daripada yang ini tadi. Nah, itu harus hati-hati, kita harus mengerti tipu muslihatnya syaitan. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, jika tidak berhasil, maka syaitan akan melangkah ke target yang kelima, yaitu ya, menjadikan Bani Adam sibuk dengan al-mubahat, sibuk dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh hukumnya, boleh. Yang melakukan itu tidak tercela, tidak berdosa, karena mubah dibolehkan dalam syariat ini. Namun apa target yang diinginkan oleh iblis dengan itu? Dengan menyibukkan dia dalam perkara-perkara yang mubah, dia lalai dari beramal soleh. Nah, yang seharusnya dia menyibukkan diri dengan amal soleh. Naam, menyibukkan diri dengan amal soleh, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga pahalanya, bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sedikit, habis waktunya untuk hal-hal yang mubah. Nah, tayyib, iblis tidak menyukai seorang muslim hamba Allah Bani Adam meraih keutamaan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jika ini tidak berhasil, yang terakhir yang akan menutup majelis kita, naam, jika orang ini termasuk orang yang haris ala waktih, orang yang begitu memperhatikan waktunya, menghitung waktunya, ya, menghitung nafasnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya, yang berpahala, yang merupakan amal soleh, maka muslihat iblis adalah mengalihkan orang ini agar memilih dan menyibukkan dengan amalan-amalan yang mafdul, sehingga tidak melakukan amalan yang afdol. Amalan yang mafdul, pada perkara itu sebenarnya ada amalan yang afdol, yang lebih utama. Ada yang lebih utama, jika dia memilih itu pahalanya lebih besar. Namun iblis mengalihkan dia ke amalan yang mafdul, yang lebih rendah tingkat keutamaannya, sehingga lepas darinya keutamaan yang lebih besar, meskipun dia dapat keutamaan pahala, namun yang lebih besar dari itu dia tidak dapat. Nah, ini yang terakhir yang mampu dilakukannya. Nah, ya, jika yang sebelum-sebelumnya dia tidak berhasil. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalamu wal afiyah. Kita akhiri nasihat yang singkat ini, semoga bermanfaat. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, untuk beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.